Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidayah dan taufik untuk kita mengadakan taklim, pengajian kita. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Karena di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sejak kita terlahir, dalam keadaan kita lahir tidak memiliki apapun, kita tidak berpakaian, belum bisa bicara, belum bisa bahkan makan dan minum sendiri, dalam keadaan kita tidak memiliki ilmu sedikit pun, sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surah An-Nahl, "Walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'akum sam'a wal basara wal fa'adakum wal fu'ada la'allakum tashkurun." Dialah Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun, tidak berilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakum sam'a wal basar wal fu'ad, namun Allah telah menjadikan untuk kalian modal, untuk dengan modal ini bisa kita kembangkan supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Yang awal lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Allah kasih modal supaya kita punya pengetahuan, supaya kita punya ilmu. Yaitu pertama, Allah telah jadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan kalbu, hati. Kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian bersyukur. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tiga alat ini, panca indera ini untuk mencapai ilmu, kita tidak syukuri, kita tidak pergunakan untuk mempelajari agamanya Allah, mempelajari petunjuknya Allah, mengkaji dan mendalami, memahami ayat-ayat Allah, maka orang yang demikian termasuk golongan orang-orang yang lalai untuk mensyukurinya. Bahkan orang yang demikian dengan sebab tidak mempergunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala perumpamakan seperti hewan ternak, bahkan lebih jelek daripada hewan ternak. Karena pada akhirnya nanti dia akan menjadi penduduk neraka, na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah, sungguh-sungguh darokna li jahannam, kami akan penuhi neraka jahannam, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, isinya neraka jahanam, yang akan memenuhi neraka jahanam adalah dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adol. Maka mereka seperti binatang ternak, tak ubahnya tak bedanya seperti binatang ternak yang tidak tahu halal haram, tidak tahu mana perintah dan mana larangan, tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang mubah, tidak tahu. Karena hatinya, pendengarannya, penglihatannya tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, ayatul Qur'aniyah, ayatul Kauniyah, baik ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya wahyu ataupun ayat-ayat Allah yang menjadi bukti kebesaran Allah, kekuasaannya Allah berupa ciptaannya Allah alam semesta ini. Karena ini semua terdapat tanda dan bukti kebesaran Allah, kekuasaannya Allah. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek, lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Merekalah orang-orang yang lalai. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Sehingga penyesalan mereka nanti ketika mendapatkan siksa, lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu, kalau kita dulu mau mendengar dan mau menggunakan akal memahami agamanya Allah, ayat-ayatnya Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Nah, menyesal. Akhirnya menjadi penduduk neraka sa'ir disebabkan dulu di dunia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Betul-betul lalai hidupnya, betul-betul tertipu hidupnya dengan gemerlap kesenangan dunia, kesibukan dunia, hiburan-hiburan dunia. Pengajiannya tidak ada, taklim tidak kenal, membaca Al-Quran hanya bisa dihitung jari, atau mungkin Ramadan saja. Apalagi mau mendalami, mengerti tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Ulaika humul ghafirun. Betul-betul mereka adalah orang-orang yang lalai, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau orang sudah enggak kenal salat, enggak kenal puasa, enggak kenal kewajiban-kewajiban, apa bedanya dengan hewan? Hewan makan, manusia juga makan. Hewan juga jima, manusia juga jima. Hawa nafsunya ada. Kalau enggak kenal halal haram, enggak tahu yang wajib, enggak menjalankan kewajiban-kewajiban, apa yang membedakan antara kehidupannya dengan kehidupan hewan? Allah samakan kal an'am seperti binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Sekali lagi semoga setelah Allah taala memberikan kepada kita hati untuk memahami ayat-ayat Allah, pendengaran, penglihatan. Semoga kita mempergunakannya untuk kita syukuri dengan kita memahami, mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya semoga kita mendapatkan petunjuk dan semoga kita mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan apa makna syirik dan macam-macamnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang macam-macam jenis dan bentuk kesyirikan, kita akan mengkaji bahaya dosa syirik. Bahaya dosa syirik. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Lebih besarnya dosa syirik itu lebih besar dosanya dibandingkan mencuri, merampok, membunuh, berzina, berjudi, minum-minuman keras dan sebagainya. Yang kita sebutkan tadi adalah semuanya dosa-dosa besar. Tapi yang paling besar, yang lebih besar adalah dosa syirik. Sehingga jemaah kaum muslimin, dosa syirik itu sampai kalau orangnya belum bertobat, kalau sampai orangnya atau pelakunya itu tidak bertobat hingga mati, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Artinya akan kekal di neraka kalau tidak diampuni. Berbeda dengan dosa besar selain syirik, yang di bawah tingkat kesyirikan, maka itu nanti adalah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau tidak menghendaki untuk diampuni, berarti pelakunya disiksa di neraka, tetapi tidak kekal. Ya, tidak kekal. Lamanya di neraka untuk mendapatkan siksa, azab sesuai dengan tingkat dosanya. Orang yang membunuh satu jiwa dengan membunuh tiga jiwa atau sepuluh jiwa jelas beda lamanya untuk mendapatkan azab. Tetapi kalau dia orang yang beriman, dia orang beriman, pada akhirnya tetap masuk surga karena punya iman. Tetapi kalau dosa syirik ini menghapuskan keimanan, tidak diampuni oleh Allah. Dalilnya jemaah kaum muslimin, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Perhatikan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau bertobat apapun dosanya, kalau tobatnya benar diampuni. Jemaah kaum muslimin, karena Allah Ta'ala menyatakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya kalau orangnya bertobat. Orang kafir bertobat kemudian masuk Islam, ya, diampuni itu semua dosanya waktu-waktu dulu di waktu masa kafirnya. Diampuni. Saat Tapi kalau tidak bertobat, ya kafir terus, mati, maka nanti kekal di neraka. Kok tahu? Tahunya adalah ada dasarnya, dasar ilmu. Ayatnya jelas, Allah Ta'ala menyatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ini orang-orang kafir. Nah, kalau orang Islam berarti muslim, mukmin, tapi melakukan kesyirikan, nah itu bisa menghapuskan, menghilangkan keimanannya, keislamannya, maka hukumnya sama dengan hukum orang kafir. Sama dengan orang hukum kafir. Dalilnya mana? Tadi diantaranya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Kalau syiriknya adalah syirik besar sampai mengeluarkan dari agama, maka dihukumi seperti orang kafir. Kalau dia tidak sempat bertobat hingga mati, mati belum sempat bertobat, masuk ke dalam ayat Allah Ta'ala ini tadi, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau tidak dikehendaki berarti tetap diazab. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Yang kedua, ini tadi yang pertama, dosa syirik adalah dosa besar, yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak sempat bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahayanya dosa syirik, karena tidak diampuni oleh Allah, Maka diharamkan bagi dia surga, diharamkan masuk surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansar. Sesungguhnya man yusrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan bagi dia surga. Sungguh Allah haramkan bagi dia surga, jemaah. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang dolim tersebut dengan melakukan kesyirikan tadi, dikatakan orang dolim, tidak akan ada bagi orang dolim tersebut yang bisa menolongnya. Nah, ya, karena dosa yang paling besar tidak diampuni oleh Allah kalau tidak sempat tobat, maka Allah haramkan bagi dia surga, tempat tinggalnya neraka, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari neraka tersebut. Ini dosa syirik itu, jemaah. Kenapa demikian? Jemaah kaum muslimin, di antara bahayanya dosa syirik yang ketiga, perbuatan syirik itu menghapuskan seluruh amal kebaikan. Tuh. ya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekah infaknya, bahkan hajinya itu tidak bernilai kalau dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat ke-88. Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, kalau sekiranya mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya hapuslah dari mereka apa saja yang mereka dulu telah perbuat. Sungguh-sungguh mengerikan. Ya. Sudah seharusnya dan semestinya kita takut terjatuh ke dalam syirik ini. Kenapa? Allah katakan, kalau sekiranya mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum makanu ya'malun, niscaya hapuslah dari mereka apa saja yang mereka telah perbuat. Jadi sholatnya terhapus, zakatnya terhapus, puasanya terhapus. Sebagaimana nasibnya orang-orang kafir itu, kalau orang-orang kafir, walaupun dia punya amalan yang baik-baik sekalipun, dia dermawan membantu orang-orang yang kesusahan. Mungkin namanya orang kafir juga ada berbuat baik, punya jiwa sosial mungkin. Cuma orang kafir pun ada yang membangun rumah sakit gratis, ada yang membangun panti-panti asuhan, mungkin. Tetapi karena dia tidak punya iman, percuma. Nanti amalannya tidak akan bakal diterima sedikit pun, karena tidak didasari Islam. Jelas-jelas Allah menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diterima oleh Allah adalah Islam. Kalau enggak Islam, ya enggak akan bakal diterima dari dia. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, bukan Islam agamanya, falayuqbala minhu, tidak akan bakal diterima semua amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun di dunianya dinilai oleh orang, oh orang ini beruntung, orang kaya, orang sukses misalnya. Tapi kafir. Cuma naudzubillah. Tidak akan bakal diterima, sehingga nanti di akhirat amalannya itu juga dihisab, didatangkan. Wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang mereka dulu perbuat dari amalan-amalan, kami datangkan di akhirat nanti. Faj'alnahu haba'an mansura, namun kami jadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, tidak ada manfaat dan gunanya. Nah, maka kita bersyukur kita ini diberi hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga iman, kita isi dengan amal-amal perbuatan yang soleh, amal-amal kebaikan, kebajikan, kemakrufan, amal-amal soleh, amal ibadah. Ini untungnya orang yang beriman. Nah, begitu juga orang musyrik, hapus amalannya. Duhai betapa merugi. Gara-gara perbuatan syirik. Kalau tidak hati-hati, tidak dijauhi, bisa menghapuskan seluruh bentuk amalan. Maka duhai betapa meruginya orang yang tidak mau mengerti, tidak mau mengkaji, tidak mau memahami tentang bahayanya syirik, sehingga dia kemudian karena enggak ngerti terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Jemaah kaum muslimin, ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kepada nabinya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Ta'ala menyatakan, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu dari nabi-nabi yang dahulu, semuanya telah diberi wahyu juga. Apa wahyunya? La in asrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, niscaya hapus amalanmu. Niscaya terhapus amalanmu. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin beliau berbuat syirik, ini rasul. Tetapi diingatkan oleh Allah. Karena apa? Ini juga berlaku untuk umatnya. Ayat ini turun kepada Rasulullah, tetapi bukan khusus untuk Rasul, berlaku untuk umatnya. Nah, Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, kalau kamu melakukan kesyirikan, hapus, terhapuslah seluruh amalanmu. Padahal Rasulullah yang tidak mungkin akan terjatuh dalam kesyirikan. Tidak mungkin Rasulullah SAW, Rasul, maksum. Tetapi kita jemaah, tidak ada maksum kita. Selain Rasulullah SAW, tidak ada yang maksum dari umat ini. Maka terkena ayat ini, kalau dia melakukan kesyirikan, layah batonna amaluk, hapuslah seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, sungguh engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi? Sudah beramal, mungkin sholat, zakat, puasa, haji bahkan, hapus, betapa meruginya yang demikian. Ini di sini memberikan pelajaran kepada kita, berarti sangat penting untuk kita ngerti apa itu syirik dan apa bentuk-bentuk macam-macamnya. Khawatir kalau kita tidak ngerti nanti terjatuh ke dalamnya. Makanya kata Hudzaifah Ibnu Yaman, kata beliau, sa'altu Rasulullah SAW anisyar makhafatan ayudrikani. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan-kejelekan. Loh, yang jelek-jelek kok ditanyakan? Ditanyakan untuk ngerti supaya bisa menghindarinya, jemaah. Bukan untuk melakukannya. Ya. Bukannya untuk melakukan, tetapi untuk bisa dihindari. Makhafatan ayudrikani, karena aku takut kalau kejelekan itu menimpaku. Nah, kita ngerti misalnya, oh ini riba. Dengan sebab ngerti kita bisa menghindar. Oh kalau begitu jangan melakukan yang ini riba. Seperti kemarin ya kan, jual beli emas. Ya. Mau tukar emas. Jemaah kaum muslimin, kalau syaratnya emas itu diantaranya adalah ini karena barang ribawi, Rasulullah SAW menyatakan yakni yadan biyadin, mislan bimislin, harus kontan dan harus sama timbangannya, gak boleh beda. 3 gram juga 3 gram, sama-sama 3 gram kontan. Lo ini modal lama, ini model baru kok rugi dong. Nah kalau memang demikian, ada istilahnya tukar tambah ya, maka caranya jual dulu ya, jual dulu emas tersebut, terima uangnya, baru setelah itu belikan yang model baru dengan kurangannya berapa itu ditambahkan. Nah sekarang transaksinya sudah bentuk jual beli emas dengan pakai uang. Ini sudah beda. Kalau sudah beda, syaratnya harus kontan ya, harus kontan, serah terima langsung, tapi boleh nilainya beda. Kalau emas 3 gram uang misalnya 1,5 juta, nah kan beda. Tetapi kalau emas sama emas, harus kontan dan harus sama timbangannya. Nah itu, semisal itu. Kalau gak ngerti, banyak ini prakteknya demikian. Saya mau tukar ya, milik saya ini sudah model lama, mau tukar yang itu yang baru ya, mas yang itu. Atau milik saya ini warnanya sudah buseng, sudah gak mengkilap, saya pilih mau tukar itu, nambah berapa? Oh ya sudah nambah 2 juta. Oh ya sini. Riba ini, praktek riba ini. Nah, coba. Ya. Riba. Karena enggak ngerti. Bedanya di sini. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan la yastawi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, apakah sama antara orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak tahu? Ya jelas tidak sama. Nah, innama yatadzakkaru ulul albab. Tidak lain yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal. Ini cuman sangat disayangkan banyak kaum muslimin tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mempelajari akidah yang benar bagaimana, tidak mempelajari fikih, tuntunan ibadah, tuntunan muamalah, tuntunan dalam hal dagang, pernikahan, pendidikan dan sebagainya, pergaulan. Lihat dalam pergaulan luar biasa jemaah, melanggar adab tuntunan Islam banyak ya, banyak sekali, sangat banyak. Padahal orang Islam, tetapi dalam pergaulannya melanggar ya, dalam berpakaian melanggar, nggak ngerti aurat. Dalam berdandan melanggar. Nah, wanita-wanita ya, berdandannya untuk bersolek, untuk di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, bukan di hadapan suaminya, dinampakkan dan ditontonkan, diperlihatkan kepada orang lain. Gimana orang lain gak terfitnah? Ya kan? Gimana orang gak melotot ya, atau curi-curi pandang ya, kalau ada kesempatan kemudian terjatuhlah apa yang terjadi berupa pemerkosaan, berupa perzinaan. Na'udzubillah. Inilah pentingnya untuk berilmu, bagaimana tuntunan dalam berpakaian. Rasulullah SAW menyatakan inna fahidai aurah, sesungguhnya dua paha itu aurat. Ya. Banyak generasi kaum muslimin main futsal, main bola, celananya pendek. Nah, Ini laki-laki saja menampakkan paha itu aurat, haram. Dinampakkan di hadapan, ya, di luar rumah orang-orang umum, haram jemaah. Apalagi perempuan jogging pakai celana pendek, naudzubillah. Ya. Lihat, kenapa demikian? Ada pelanggaran-pelanggaran dari tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis gak dipelajari, gak dimengerti. Kalau sudah mengerti tetap melanggar, ini lebih lagi dosanya. Lebih lagi dosanya. Inilah yang kita umat Islam mendidik diri kita, keluarga kita, ya, dan orang-orang yang kita mampu untuk kita beritahu apa yang kita sudah tahu, kita terus tambah ilmu. Keluarga kita, kita ajak untuk juga berilmu supaya tidak ada jahiliyah-jahiliyah. Ya, bimbingan ilmu-ilmu itu kan namanya jahil. Perilakunya disebut jahiliyah. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, karena kewajiban kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ayallimuhum wa'adibuhum, ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka adab. Nah, tuntunan-tuntunan supaya ngerti, ajaklah mereka kepada perintah Allah untuk dikerjakan, dan laranglah mereka dari apa-apa yang Allah larang, supaya mereka tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang. Nah, kalau perintah dan larangan saja enggak ngerti, lah gimana bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Ya kan? Mau merintah, ini enggak tahu ini benar atau enggak. Mau ngelarang juga enggak tahu ini benar atau enggak. Nah, maka dibutuhkan ilmu. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antaranya yang paling penting juga adalah berilmu tentang syirik, bahaya syirik dan macam-macamnya syirik. Tadi tujuannya adalah makhafatan ayyudrikani, khawatir kalau kita ini enggak ngerti ternyata kita terjatuh dalam kesyirikan. Nauzubillah. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di antara bahaya syirik selanjutnya yang keempat, saya ulang, yang pertama adalah syirik itu tidak akan, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak sempat bertaubat. Yang kedua, diharamkan surga, tempat tinggalnya neraka. Yang ketiga, orang yang melakukan kesyirikan terhapus seluruh amalannya. Sekarang yang keempat, syirik itu adalah kedoliman yang paling dolim, kedoliman yang paling besar. Kenapa? Karena yang dilanggar adalah haknya Allah. Ya, kalau kita melanggar haknya orang rakyat biasa dengan pemimpin, tentu melanggar hak pemimpin itu lebih berat sanksinya, ya, lebih berat hukumannya. Kita berani kepada presiden dengan berani kepada orang biasa, tentu berani kepada presiden itu ya lebih berat hukumannya, jelas. Apalagi berani melanggar haknya Allah. Nah, itu adalah perbuatan zalim, dan zalim yang paling besar. Zalim itu secara bahasa jemaah, wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu zalim. Semestinya ibadah kepada Allah, mengagungkan Allah, kan begitu. Kok ibadah kepada selain Allah? Nah, ini namanya berarti memberikan hak yang semestinya untuk Allah diberikan kepada selain Allah. Ini zalim. Ini berarti menyamakan, mensejajarkan haknya Allah dengan makhluk. Yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, ini adalah hanya Allah. Kok ada keyakinan bahwasanya yang menciptakan malam dan yang menguasai malam itu ada Tuhan sendiri, atau istilahnya dewa sendiri, sementara yang siang hari ada dewa siang lain lagi. Ya, yang menciptakan kebaikan itu ada dewa kebaikan sendiri, yang keburukan itu ada dewa keburukan sendiri. Nah, ini berarti kesyirikan dalam hal rububiyah. Karena iman yang benar itu menetapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah itu adalah Rabb semesta alam, pencipta, pengatur, pemberi rezeki satu-satunya bagi alam semesta ini. Kalau itu diyakini selain Allah, berarti ini menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah, menyamakan haknya Allah dengan yang lain. Itulah sebesar-besar kedoliman. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surah Luqman. Surah Luqman ayat ke-13, ketika Luqman Al-Hakim menasihati putranya. Lihat, di sini memberikan pelajaran dan pengajaran bagi kita. Orang tua itu mendidik anaknya. Nah, orang tua mendidik anaknya. Dan pendidikan yang paling penting diantaranya adalah pendidikan akidah, keimanan. Akidah, keimanan. Makanya nasihat Luqman Al-Hakim awal sebelum yang lainnya, sebelum memerintahkan anaknya, nak sholat, tanamkan akidah dulu. Ya bunayya la tusrik billah innasir kaladul munadim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Nah, ini pendidikan akidah. Artinya kamu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, punya keyakinan-keyakinan yang benar tentang Allah yang tidak boleh kamu berikan kepada selain Allah. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inna syirka ladzul munadzib. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang teramat besar. Itu jawab Luqman Al-Hakim mendidik anak. Baru setelah itu jemaah kaum muslimin diajarkan yang lain tentang menjaga amal perbuatan, tentang sholat, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, untuk sabar. Ini diajarkan Luqman kepada anaknya. Makanya Luqman digelari dengan Al-Hakim, orang yang memiliki hikmah. Al-Hakim, hakim itu adalah hikmah, orangnya berilmu. Hikmah itu adalah cirinya orangnya berilmu, yang dengan sebab ilmunya maka menempatkan sesuatu itu pas sesuai bimbingan ilmu. Itu hikmah. Nah, biasanya tergabung dua, yakni punya ilmu dan punya pengalaman. Nah, sehingga amalannya itu tepat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kesyirikan itu karena tadi dosanya tidak diampuni oleh Allah, menghapuskan seluruh amalan, diharamkan masuk surga, ya, kedzaliman yang paling besar, maka dia juga adalah dosa yang paling besar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebesar-besarnya dosa besar? dosa besar yang paling besar. Qulna bala ya Rasulullah. Kami pun menjawab, ya Rasulullah, mau. Diberitahu oleh Rasulullah, ditawari, diberitahukan dosa yang paling besar. Maka dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, mau. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, al-isra'u billah. Pertama adalah dosa menyekutukan Allah. Nah, ranking satu di dalam dosa. Dosa yang paling besar. Jadi kita berdiri supaya tidak terjatuh dalam dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, dosa berjudi, dosa minum-minuman keras, ya. Kita menjaga diri dari dosa-dosa ini semua. Lebih-lebih berarti kita harus menjaga diri dari dosa syirik, karena itu adalah yang paling besarnya. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua, uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya jemaah. Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan adalah membunuh, dosa membunuh, dosa berzina. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bahaya dosa syirik yang terakhir adalah bahwasannya orang yang musyrik nyata-nyata dia melakukan kesyirikan, syirik yang besar, bisa menyebabkan halal darahnya dan hartanya, dihukumi murtad. Ya, dihukumi murtad. Dalilnya adalah dalam surah At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wa suruhum wa qudulahum kulla marshad. Maka perangilah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka. Nah, orang musyrik itu halal darahnya untuk diperangi. Namun jemaah kaum muslimin, yang demikian itu yang berhak untuk mengubarkan perang, bahkan berhak menghukum mati, itu adalah hanya pemerintah, pihak yang berwenang. Tidak boleh person-person masyarakat bertindak sendiri-sendiri, itu tidak boleh. Ya, itu kewenangan pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini. Makanya di dalam masyarakat, dan ini ditetapkan oleh negara kita, tidak boleh namanya main hakim sendiri, itu tidak boleh. Nah, ya, kecuali yang itu adalah di bawah wewenang atau tanggung jawab dia sebatas sesuai dengan posisinya, seperti orang tua hukum anaknya misalnya, ya wajar, guru hukum murid, tapi hukuman yang tidak sampai melanggar dari kapasitasnya dia selaku orang tua atau selaku guru menghukum untuk mendidik. Tetapi kalau menghukum sebagai bentuk hukuman dan sanksi, itu ada pihak yang berwenang. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga juga adalah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti orang yang bertauhid, orang Islam, orang mukmin, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjagalah harta mereka dan darah mereka, kecuali bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, seperti boleh hukuman bunuh, zina, nah, dirojam sampai mati, membunuh hukumnya adalah kisos, nah sampai ya ini di kisos eksekusi mati. Nah ini jemaah, begitu juga yang dosa-dosa atau kejahatan yang kerusakannya itu berat, besar kerusakannya, ya merusak masyarakat luas. Makanya benar ya, seperti pengedar narkoba yang kelas berat pada tingkat tertentu dihukum eksekusi, ya itu yang benar. Bukan berarti kok kejam, enggak peri kemanusiaan. Nah, karena itu dosa itu lebih tidak berperi kemanusiaan. Nah, jemaah. Nah, demikianlah. Tetapi sekali lagi, yang menegakkan hukum eksekusi semisal itu tidak boleh ya main hakim masyarakat biasa, tetapi adalah itu hak pemerintah atau pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini pembahasan kita malam hari ini adalah bahaya dosa syirik. Semoga bermanfaat untuk kita bisa menghindari yakni kesyirikan-kesyirikan, dan kita menjaga diri dari ancaman dosa yang berat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas akidah yang lurus, di atas keimanan yang kuat, yang benar, hingga kita menghadap Allah semoga dalam keadaan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.